بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، صدر صدركم yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua taufik untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-8 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita mencoba membaca satu kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami, atau biasa disebut dengan Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat pada tahun 1377 Hijriah. Artinya beliau termasuk ke dalam ulama kontemporer. Judul dari kitab yang beliau tulis adalah A'lamu Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifatin Najiyah Al-Mansurah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, keikhlasan, dan ilmu yang bermanfaat. Keunikan kitab yang ada di hadapan kita ma'asirul muslimin adalah dari sisi metode penulisan. Bahwasannya metode penulisan kitab akidah ini menggunakan metode tanya-jawab. Artinya beliau akan menuliskan pertanyaan. Setelah beliau menuliskan pertanyaan, di bawahnya beliau akan menuliskan jawaban. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas akidah yang lurus. Kita tidak membaca muqaddimah yang beliau tulis di dalam kitab ini, tetapi kita langsung memasuki pertanyaan yang pertama. As-su'alul awwal, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kalau ada pertanyaan, kata beliau, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Apakah hal pertama yang wajib atas manusia? Jadi kita ini manusia, tentu kita punya kewajiban, punya amanah yang Allah bebankan kepada kita. Apa kewajiban yang pertama kali harus kita ketahui atau harus kita pahami, ya, terkait dengan kehidupan yang hari ini sedang kita jalani? Maka di sini beliau Al-Hafiz Al-Hakami berkata, sesungguhnya kewajiban pertama alal ibad, atas setiap hamba atau setiap manusia, ma'rifatal amri alladhi khalaqahumullahu lah, yaitu ma'rifah atau mengenal, mengetahui perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Artinya itu menjadi kewajiban pertama. Kita harus tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun apa sebenarnya perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita saat kita masih sebelum kita dilahirkan ke muka bumi. Kita semua tanpa terkecuali tanpa terkecuali, dan kita berada di dalam rusuknya ayah kita Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengambil mithaq. Apa yang diambil? Perjanjian apa yang pernah Allah ambil dari kita? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wa anzala bihi kutubahu alaihim. Dan Allah pun menurunkan bersama para rasul tersebut kitab-kitab. Kita harus apa? Harus tahu untuk apa kitab-kitab itu diturunkan. Jadi kita diciptakan untuk apa? Perjanjian apa yang pernah diambil dari kita? Untuk apa rasul-rasul itu datang? Untuk apa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan untuk apa Allah menciptakan dunia dan akhirat? Kenapa harus ada surga dan neraka? Ya. Dan kenapa neraca timbangan kelak ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa lembaran-lembaran kitab diserahkan kelak kepada manusia di yaumil kiamah? Dan kenapa ada orang yang sengsara? Kenapa dia sengsara? Lalu ada orang yang bahagia. Apa sebab dia bahagia? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuka pembahasan kita hari ini. Jadi kita ingin mengetahui satu hakikat besar tentang kenapa kita terlahir di atas muka bumi ini, tentang apa yang Allah ambil dari kita, perjanjian apa yang Allah ambil dari kita saat kita berada di satu alam, ya, sebelum kita diciptakan dan sebelum kita lahir di atas muka bumi ini. Untuk apa rasul-rasul itu datang? Untuk apa kitab-kitab itu turun? Lalu untuk apa ada hari kiamat? Untuk apa ada surga dan neraka? Bahkan untuk apa dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama kali harus kita bisa jawab. Dan yang pertama kali harus kita ketahui. Itu jawaban, soal dan jawaban yang pertama. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua. Ma huwa dhalikal amrul ladhi khalaqallahu ta'ala al-khalqa li'ajlihi. Kalau kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan atau perkara-perkara besar yang harus kita ketahui, maka yang menjadi pertanyaan yang penting adalah sebenarnya apa yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua? Menciptakan kita, mengambil perjanjian dari kita, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab, ya, menciptakan dunia dan akhirat, ada surga, ada neraka. Apa itu semua tujuannya? Perkara apa yang begitu besar yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua? Ini pertanyaan nomor dua. Maka di sini Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala menjawab. Kata beliau, jawabannya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-38 sampai ayat ke-39, di mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami, kata Allah, tidak menciptakan langit yang tujuh, dan kami tidak menciptakan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya main-main. Artinya bukan kebetulan kita hidup di dunia ini. Bukan tanpa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kehidupan yang hari ini kita sedang jalani. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Dan tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali untuk tujuan yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tentunya ayat ini sebatas Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada tujuan besar Allah menciptakan ini semua. Adanya langit, adanya bumi, adanya surga, adanya neraka, adanya manusia, diutusnya rasul, diturunkannya kitab, itu bukan sia-sia. Ada tujuan besar. Tetapi kita masih samar. sampai kita selesai membaca ayat ini masih samar. Kita belum tahu tujuan besar itu apa. Tetapi tujuannya adalah tujuan yang hak, tujuan yang benar, ya. Tapi kita belum mendapatkan jawaban yang jelas dari untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Kemudian di ayat yang sama surat Shad ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dzalika dzannul ladzina kafaru. Dan kami tidak menciptakan langit, kata Allah. Kami pun tidak menciptakan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya batila. Untuk tujuan yang batil. Untuk sesuatu yang sia-sia. Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang mengatakan hal yang seperti itu, itu adalah prasangka-prasangka orang-orang yang kafir. Artinya yang mengatakan kehidupan ini hanyalah sesuatu yang akan berlalu begitu saja, selesai tanpa ada balasan atas orang yang melakukan kebaikan, balasan atas orang yang melakukan kejahatan misalnya, dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir yang mengatakan alam semesta ini diciptakan tanpa hikmah, tanpa tujuan, dzalika dzannul ladzina kafaru. Tentunya itu adalah prasangka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada tujuan besar. Ya, kenapa Allah menciptakan segala sesuatunya termasuk kenapa kita diciptakan. Tapi belum sampai kepada jawaban yang terperinci kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih terperinci ketika kita membaca ayat yang ketiga. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq." Dan Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah pun menciptakan bumi bil haqq, dengan tujuan yang hak. Apa itu tujuan yang hak? Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, yaitu agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sudah mulai apa? Sudah mulai menjurus kepada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya berbunyi, perkara apa yang harus kita ketahui pertama kali? Jawabannya, yang harus pertama kali kita ketahui adalah tentang satu perkara besar. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dulu pernah diambil sumpah oleh Allah? Kenapa para nabi dan rasul diutus? Kenapa kitab-kitab diturunkan? Kenapa ada dunia, ada akhirat? Ada surga, ada neraka? Ada timbangan, ada pembalasan? Kenapa itu semua? Allah jawab di sini, wa khalaqallahu as-samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Bil haq, dengan kebenaran. Walitujza kullu nafsin bima kasabat. Agar setiap jiwa dibalas atas apa yang pernah mereka lakukan. Wahum la yuzlamun, dan sekali-kali mereka tidak akan dizalimi. Firman Allah surat Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan awal bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki tujuan yang besar, memiliki hikmah yang sempurna. Dan di antara tujuan yang paling agung, kenapa Allah menciptakan segala sesuatunya ini, adalah agar kelak kita dibalas. Walitujza kullu nafsin bima kasabat. Agar setiap jiwa dibalas atas apa yang pernah mereka lakukan. Dan manusia tidak akan dizalimi. Ya, artinya yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sampai sini kita sudah mulai terang, walaupun belum secara spesifik menjelaskan tujuannya apa, belum. Akan semakin jelas insya Allah. Jadi tadi Ad-Dukhan ayat 38-39, Sad ayat 27, Al-Jathiyah ayat ke-22, sampai di Al-Jathiyah ini sudah mulai masuk kepada poin yang ingin kita masuki insya Allah. Kemudian secara lebih gamblang dan jelas kata beliau, bukalah surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku," kata Allah, "tidaklah menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah." Liya'budun. Kalau kita lihat dalam penafsiran para ulama, misalnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain menafsirkan kalimat liya'budun bimakna liyuwahhidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Bimakna liyuwahhiduni. Maksudnya adalah agar mereka mentauhidkanku. Jadi ibadah itu adalah tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk satu tujuan yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jawabannya ma'asyiral muslimin. Kenapa ada manusia, ada para nabi, ada para rasul, ada kitab-kitab yang diturunkan, ada dunia, ada akhirat, ada balasan, ada surga, ada neraka, ada timbangan. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan satu misi yang besar kepada manusia, yaitu misi beribadah, misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu, tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menghamba. Mengabdi itu dari bahasa Arab ya, abdi dari kata abdun. Di sini muncul nanti pertanyaan ketiga. Kalau tujuan kita adalah menghamba atau mengabdi kepada Allah, apa sih arti dari abdun? Apa arti dari menghamba kepada Allah? Kata beliau di sini, menghamba kepada Allah itu ada dua pengertian. Satu pengertian yang umum, satu pengertian yang khusus. Pengertian yang umum seperti ini kata beliau. Kita mengatakan bahwasanya manusia itu hamba Allah. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun status sosialnya, dimanapun dia tinggal dan berapapun umurnya, mereka semua hamba Allah. Artinya hamba Allah bahwa mereka berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada semua ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa keluar. Saya tunduk kepada ketentuan Allah bahwa umur bertambah misalnya, maka kulit kita akan keriput. Rambut kita pun barangkali akan berubah warnanya. Kita tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari pergantian waktu siang dan malam. Dalam pengertian ini mencakup seluruh manusia. Jadi abdi, kita mengabdi kepada Allah, ada dua arti, arti umum, arti khusus. Arti umum dari kata abdi adalah mencakup semua makhluk yang mana mereka semua tunduk kepada Allah, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Apakah dia beribadah, tidak beribadah kepada Allah, kita semua adalah hamba. Hamba dalam arti bahwa kita tunduk kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Allah punya ketentuan al-kauniyah. Ya, kadang kita sehat, kadang kita sakit, tidak bisa kita ubah. Kadang kita bahagia, kadang kita senang, tidak bisa kita ubah. Kita membutuhkan orang lain, tidak bisa kita ubah. Ada yang tua lalu akan menua, tidak bisa kita ubah. Dalam pengertian ini, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengertian abdun, hamba dalam pengertian yang khusus kata beliau. Apa itu hamba dalam pengertian yang khusus? Beliau katakan, wa in urida bihil abidul muhib. Apabila yang dimaksud dengan hamba adalah seseorang yang begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah khusus bil mu'minin alladzina hum ibaduhu al muqramun. Maka hamba dalam pengertian yang kedua, kita ini hamba Allah. Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang berusaha merealisasikan tujuan besar Allah menciptakan kita. Apa itu? Liya'budun. Ya. Oleh karenanya kalau ada pertanyaan begini, apa definisi hamba Allah? Kita katakan hamba Allah itu dalam bahasa Arab ibadullah. Abdullah. Semua makhluk adalah ibadullah. Artinya tunduk kepada Allah. Tetapi itu pengertian umum. Pengertian khusus, misalnya Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Artinya apa? Beliau adalah orang yang mengabdi kepada Allah. Apa itu mengabdi kepada Allah? Sederhana. Ada perintah yang harus kita laksanakan. Itu namanya mengabdi. Dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Itu namanya mengabdi. Baik perintah itu kaitannya dengan akidah, tauhid, atau kaitan dengan ibadah. Kaitan dengan akidah misalnya, kita harus yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Yang merajai segala sesuatu Allah. Ini perintah keyakinan. Dan terkadang perintah itu berupa perbuatan. Sholat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, birrul walidain, as-sidku berkata jujur, ya, saling menolong, ta'awun, itu perintah. Perintah dalam arti perbuatan. Maka orang-orang yang bisa merealisasikan dua poin ini, yaitu menghamba, menjadi abdi Allah dalam arti mentauhidkan Allah, dan menjadi hamba Allah dalam arti tunduk kepada semua perintah Allah, inilah pengertian hamba Allah dalam pengertian yang khusus. Jelas ya? Jadi kita semua makhluk Allah, maka kita semua hamba Allah. Tetapi ada hamba Allah dalam pengertian yang khusus, ada hamba Allah dalam pengertian yang istimewa, yaitu mereka orang-orang yang selalu berusaha merealisasikan, mengaplikasikan tujuan kehidupan mereka. Apa tujuan kehidupan mereka? Kembali ke poin sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali atau semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah artinya Allah membutuhkan ibadah kita? Nah, ini pertanyaan. Kita ini diciptakan min ajlil ibadah. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Tentu sepakat mengatakan tidak, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Lalu untuk apa adanya ibadah? Ibadah adalah tariquna ilallahi azza wa jalla. Kita ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antumul fuqara wa nahnul agniya, kata Allah. Kalian ini fakir, kalian ini miskin, kalian ini lemah, dan kalian butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalian membutuhkan jalan yang dengannya kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya kita membutuhkan ibadah itu sendiri. Dan Allah tidak membutuhkan sama sekali. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Seandainya manusia yang pertama sampai terakhir, ya, makhluk yang pertama sampai terakhir, baik manusia ataupun jin, mereka berada dalam satu hati yang sama, berada dalam ketakwaan yang sama. Ketakwaan, kebaikan dan ibadah mereka tidak menambahkan sedikit pun kemuliaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seandainya manusia yang paling pertama sampai yang paling terakhir ataupun jin semua tanpa terkecuali, mereka berada dalam satu hati yang sama, satu hati yang gelap, satu hati yang kotor, satu hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan mengurangi kemuliaan Allah? Apakah akan berkurang sifat izzah yang dimiliki oleh Allah? Apakah berkurang sifat al-qudrah, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah? Apakah berkurang sifat kamal lillahi ta'ala, sifat kesempurnaan bagi Allah? Tidak sama sekali. Lalu untuk apa ada ibadah? Ibadah adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin sampai kepadanya. Ya ayyuhal insan, kata Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalian sudah bersusah payah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih. Tentunya kalian akan sampai bertemu dengan Allah. Kita semua akan sampai kepada Allah. Tetapi yang menjadi keinginan besar kita adalah kita sampai dalam kondisi beruntung. Kita sampai kepada Allah dalam kondisi berbahagia. Kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menang. Siapa itu yang menang? Innalil muttaqina mafaza. Yang bertakwa mereka lah yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, kata Allah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Yang begitu yang menang itu, yang begitu yang beruntung itu, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia yang hari ini sedang kita jalani kecuali mataul gurur, perhiasan yang menipu, perhiasan yang melalaikan. Menipu dalam arti tidak ada kenikmatan yang benar-benar nikmat di dunia ini. Nanti sebentar lagi kita insya Allah berbuka puasa, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Kita melihat makanan, minuman, masya Allah, tabarakallah, kita makan semua. Apakah pada akhirnya kita merasakan kenikmatan yang sesungguhnya? Tidak. Ujung daripada makanan itu begah perut kita. Begah, apa namanya, penuh perut kita. Ujung dari makanan itu kita lari ke belakang. Lari ke belakang, berubah warna. Artinya tidak ada kenikmatan yang benar-benar abadi di dunia ini. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di dunia ini. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita. Kalaupun kita mendapatkan kenikmatan, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah diberikan badan yang sehat, keluarga yang bahagia, harta yang cukup, bahkan ada yang diberikan harta yang melimpah. Itu semua adalah mataul gurur, adalah perhiasan yang menipu kalau tidak kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, satu ketika baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bertanya, ayyuma, kata Rasulullah, apa yang lebih kalian cintai? Malukum, harta kalian, ataukah harta ahli waris kalian? Ayo dipilih, kata Rasulullah. Kalian suka harta, kita semua suka harta. Mana yang lebih kalian sukai? Harta yang kalian miliki ataukah harta milik ahli waris kalian? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, tentunya kami lebih suka harta kami dibandingkan harta milik ahli waris kami. Ketika para sahabat menjawab seperti itu, maka Rasulullah menjawab, hartamu maluku, maluka ma'anfakta. Sesungguhnya hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau infakkan. Artinya hari ini kita mengumpulkan harta, itu sebenarnya bukan punya kita, punya ahli waris kita. Tetapi harta yang benar-benar kita miliki pada hakikatnya ma'asyiral muslimin adalah apa-apa yang kita infakkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa baq. Apa-apa yang kalian infakkan dia kekal. Ya, ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi kita ini hamba Allah. Hamba dalam dua pengertian. Hamba dalam pengertian bahwa kita tunduk kepada aturan Allah secara kauniyah. Alam semesta ini ada aturannya. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Semua aturan Allah. Ada aturan Allah secara syariah. Alhamdulillah kita masuk dua poin. Tapi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka hanya tunduk kepada satu poin, tetapi membangkang di poin yang lain. Jelas? Mereka tunduk kepada aturan di alam semesta. Tidak bisa, ada yang bisa menghindari. Ada tidak orang yang kafir misalnya abadi hidupnya? Tidak. Saya sering melihat acara ilmu pengetahuan itu Discovery Channel atau apa ya. Saya lihat semalam sempat saya menonton sebentar, itu ada kisah tentang dunia yang hilang di Mesir. Yaitu tentang mumi siapa? Tumbuku atau siapa itu mumi? Di mana di dalam mumi itu tahun sudah lama ini ditemukan muminya, ditemukan satu kuburan yang berisi harta yang begitu banyak. Ya. Tapi tidak ada yang bermanfaat sama sekali ma'asyiral muslimin. Walaupun itu dibawa ke alam kubur, ya sampai dilapisi dengan emas dan lain sebagainya. Apa artinya? Ya. Karena di kehidupan yang lain, kehidupan yang akan kita hadapi kelak, kehidupan yang abadi, yang bermanfaat hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kan begitu kata Allah ya, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang lurus. Artinya, dia tidak tertipu dengan dunia. Dia bersyukur ketika Allah berikan rezeki. Tapi dia tidak lalai. Dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Ada masjid, dia bangun. Ada anak-anak yang membutuhkan biaya, dia bantu. Dakwah, dia dukung, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, kita bukan hanya hamba yang tunduk kepada aturan Allah secara kauniyah, di mana kita memang tidak bisa keluar. Tetapi kita memasuki satu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu hamba dalam pengertian orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang berserah diri atas semua ketentuan ya dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu saya rasa jelas pengertian hamba. Sekarang kita ingin masuk pertanyaan yang keempat ya seharusnya. Iya, pertanyaan yang keempat. Di sini pertanyaannya adalah mahiyal ibadah. Kita ini hamba. Bahasa Arabnya abdun, anal abdun, nahnu ibadullah. Kita semua hamba Allah. Berarti karena kita hamba Allah, kita wajib menghamba. Artinya beribadah, menghamba itu beribadah. Muncul pertanyaan besar kata beliau, kalau memang kewajiban asasi kita sebagai manusia adalah ibadah, pertanyaannya, mahiyal ibadah? Ya. Apa definisi ibadah? Coba kita lihat. Di sini beliau berkata, al-ibadah hiya. Ibadah itu adalah ismun. Adalah kata. Betul tidak? Ibadah itu kata. Sayur adalah kata yang menunjukkan apa dedaunan yang bisa dimakan, misalnya sayur, beras misalnya. Beras itu adalah kata yang menunjukkan satu biji-bijian yang berwarna putih atau yang berwarna-warni, ada putih ada merah, yang menjadi makanan pokok itu beras. Kurma adalah kata, kurma kata yang menggambarkan satu buah yang tumbuh di tempat yang panas. Dia sejenis dengan palem, begitu kan? Di dalamnya ada biji, kan itu definisinya ada. Sekarang ibadah apa sih ibadah? ibadah kata beliau adalah ismun, adalah satu kata jami'un yang memiliki karakter mencakup. Jadi ibadah ini, kata ibadah, dia maknanya mencakup. Mencakup apa? Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang mencakup segala macam yang dicintai oleh Allah, mencakup segala macam yang diridhai oleh Allah, minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Ah, itu ibadah ya. Itu ibadah. Ini definisi sebenarnya bukan milik Syekh Hafiz Al-Hakami, tetapi ini adalah definisi milik Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Syekhul Islam berkata, wal ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun, satu kata jami'un yang mencakup, likulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang Allah cintai, wa yardah, dan yang Allah ridai, minal aqwali, baik berupa ucapan, wal af'ali, baik berupa perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir, yang nampak atau yang tersembunyi. Itu ibadah. Berarti ibadah maknanya luas. Kalau menurut orang-orang sekuler, ya ibadah itu ya hubungan kita dengan Allah titik di masjid. Nah, itu sekuler. Ya, sekuler. Tetapi kita tidak. Ibadah dalam pengertian kita adalah merealisasikan, menjalankan semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Nah, ini poin yang pertama. Jadi ibadah itu harus dicintai dan diridai oleh Allah. Kalau tidak dicintai dan diridai oleh Allah, bukan ibadah. Maksiat namanya. Ya. Baik berupa ucapan banyak. Contohnya zikir, baca Quran, berdakwah, apalagi memberikan nasihat, ya, wasiat, apalagi misalnya. Ya. Nahi mungkar, melarang orang, banyak ibadah itu, ibadah lisan banyak sekali. Zikir pun enggak terhitung. Ya, zikir tidak terhitung, banyak zikir itu. Imam Nawawi menulis kitab Al-Adhkar misalnya. Ya, berisi tentang apa? Zikir-zikir banyak sekali. Zikir, ya, baca Quran, ya, berdakwah, mengajak manusia ke jalan, berkata jujur, ibadah. Ya, berkata jujur. Lalu apalagi misalnya? Mengucapkan kalimat yang mendatangkan kebahagiaan bagi teman. Rasulullah berkata, idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Engkau apa namanya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu, itu sedekah. Nah, itu amalan. Jadi setiap ucapan yang dicintai dan diridai oleh Allah itu ibadah. Walaupun nanti ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah, kan begitu. Begitupun perbuatan. Perbuatan kita banyak. Kita mengunjungi keluarga silaturahmi, Allah cinta, oh itu ibadah. Kita sholat, Allah cinta, itu ibadah. Ya, lalu misalnya apa? Kita berjihad, berperang di jalan Allah, oh ya Allah cinta, itu ibadah. Bahkan Rasul berkata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan kalian, mohon maaf, mendatangi istri kalian, sedekah, ibadah. Maka para sahabat berkata, ayati ahaduna syahwatahu, ayati ahaduna syahwatahu lahul ibadah. Ya Rasulullah, bagaimana kami mendatangi syahwat disebut ibadah ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, alaysa idza wada'aha fil haram, bukankah kalau dia mendatangi sesuatu yang haram dia berdosa? Oh betul ya Rasulullah. Hanya itu ibadah. Itu ibadah. Ya. Az-zahirah wal batinah. Baik yang zahir, yang terlihat, ataupun yang batin. Artinya, ada ibadah zahir. Ibadah zahir ini ya ibadah tangan, ibadah fisik, ibadah lisan zahir. Ada ibadah batin. Apa contohnya ibadah batin? Ibadah batin apa contohnya? Sabar. Ya, kita diuji sabar. Sabar itu kan di sini. Apalagi? Khauf, takut. Nah, itu ibadah batin. Apalagi? Rojak. Kita rojak, kita berharap. Itu ibadah batin. Qona'ah, itu ibadah batin. Ya. Apakah ada maksiat batin? Ada. Iri, dengki kan? Ya. Iri dengki itu ibadah batin, maksiat batin. Jadi kalau ada ibadah batin, ada juga maksiat di dalam batin. Oleh karenanya kan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu cakupannya ada 4. Hati itu ada 2. Ada keyakinan, ada perbuatan. Kalau keyakinan hati ya ilmu. Jadi kita punya ilmu, dengar kajian, kita yakini di hati, itu namanya keyakinan. Tetapi hati pun bukan hanya punya keyakinan, dia pun punya gerak. Gerak hati itu berupa apa? Sabar, tawakal, syukur, berharap, takut. Itu gerak hati. Ya, jadi hati terbelah menjadi 2. Satunya ilmu adalah pondasi, yaitu keyakinan. Satunya lagi adalah buahnya, perbuatan. Yang kedua, di luar. Di luar ada 2. Ada lisan, mulut, ada badan. Ya, makanya dikatakan al-imanu qaulun wa amalun. Ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan. Ah, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan. Qaulul qalbi, ucapan di hati, keyakinan, wa qaulul lisan, zikir. Amalul qalbi, amal hati, apa contohnya? Khusyuk, sabar, wal amalul jawarih, amal perbuatan badan, apa? Salat, haji, itu amal jawarih. Yazidu wa yanqus, dan iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ini definisi yang masya Allah bagus sekali, ya, ini harus kita hafal. Ya, al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Nah, itu ibadah. Tetapi ada poin yang pendek di ujung, beliau berkata wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudaduhu. Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah poin terakhirnya adalah berlepas diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ibadah, maksudnya kesyirikan. Jadi orang ibadah tapi dia tidak anti dengan kesyirikan, ya tidak sempurna, tidak diterima. Oleh karenanya syahadat kita ada 2 poin. La ilaha adalah nafi, illallah adalah isbat. Nafi itu artinya kita meniadakan sesembahan, isbat artinya kita menetapkannya hanya untuk Allah. Ya. Ani'budullaha wajtanibut tagut, kata Allah. Agar kalian menyembah Allah dan menjauhi tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang sudah pukul 17.15 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, dan Allah berikan kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya pembahasan kita masih panjang, dan Ramadan pun masih panjang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan juga ketetapan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti kajian kami di sore hari ini. Ya, ada Bapak Basit Dian di Depok, Ibu Pepi Febrianti, ada kawan lama Bapak Winarto Barakallah, ada Pak Ucok, Pak Isam Umunanda, dan lain sebagainya. Begitupun dari YouTube ada Bapak Hendra Barakallah, Pak Hendra, Pak Haji Hendra dari Kampung Kandang, ada Pak Ribhan di Tanjung Barat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kesehatan selalu dan diberikan keselamatan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.